Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatan wassalaman ala mab'uthin rahmatan lil alamin. Nabiyyina wa habibina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi at-tahirin wa ashabihi al-akramin wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd. Fa ma'asyar al-ikhwah ra'ani wa ra'akumullah. Walhamdulillah, pada malam hari ini, malam ke-27 dari Syahrullahil Muharram 1442 Hijriah, atau yang bertepatan dengan 14 September 2020 Masehi, Allah Subhanahu wa Ta'ala kembali memberikan kemudahannya kepada kita untuk kita bisa melanjutkan pembahasan kita dari karya Baqiyatus Salaf Al-Syeikh Salih Ibn Fauzan Al-Fauzan Hafizahullah Wara'ah, di dalam karya beliau yang berjudul Ittihaful Qari Bita'liqati Ala Syarhi Sunnah Lil Imam Al-Barbahari Alayhi Rahmatullah. Yang mana ikhwati fillah ya ra'akumullah, walhamdulillah pada pertemuan yang terakhir kita telah menyelesaikan apa yang berkaitan dengan haudu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, begitu pula haud baqiyatil anbiya, yang mana disebutkan oleh al-musannif alaihi rahmatullah bahwa walikulli nabiyyin haudun, setiap nabi pasti memiliki telaga, illa salihan alaihi salatu wassalam, kecuali Nabiullah Salih. Dan telah kita bahas pada pertemuan yang lalu bahwa apa yang disampaikan oleh musannif alaihi rahmatullah menyelisihi al-adillah as-sahihah dan al-husnu fit ta'bir, adalah ketika kita menyampaikan bahwa Nabiullah Shalih alaihi salatu wassalam juga akan memiliki haud, telaga, kelak di akhirat biidnillahi ta'ala. Adapun apa yang disampaikan oleh al-imam al-barbahari alaihi rahmatullah ketika beliau mengistithna, mengecualikan Nabiullah Shalih yang memiliki al-haud di akhirat, karena Nabiullah Shalih telah diberikan susu dari unta betina yang langsung diturunkan oleh Allah Jalla wa'ala dari atas langit menuju kaumnya Nabiullah Shalih, maka bentuk husnudzan kita kepada beliau al-imam al-barbahari alaihi rahmatullah adalah ahadis yang berkaitan dengan likulli nabiyyin haudun, belum sampai kepada beliau alaihi rahmatullah. Atau mungkin ihtimal yang kedua adalah ketika beliau berpegang, berhujjah dengan sebuah hadis yang beliau fikir itu adalah hadis yang sahih atau mungkin hadisul hasan, ternyata dipelajari oleh para ulama al-muhadithun bahwa hadis tersebut adalah hadis yang dhaif, bahkan hadis yang maudhu'. Ikhwati fillah yarhamukumullah, pada pertemuan malam hari ini, biidznillah ta'ala kita akan membahas apa yang berkaitan dengan kaidah ke-18 yang disampaikan oleh al-imam al-barbahari alaihi rahmatullah, yang mana al-imam al-barbahari alaihi rahmatullah menyebutkan wal-imanu bi syafa'ati rasulillah sallallahu alaihi wasallam lil mudhnibina al-khati'ina yawm al-qiyamah. Di antara akidah min aqaidi ahli sunnati wal jamaah adalah ketika kita beriman dengan syafaat yang akan diberikan oleh Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam kepada orang-orang yang berdosa. Begitu pula kepada orang-orang yang melakukan al-khata, kesalahan. Yang mana syafaat tersebut akan diberikan kepada mereka pada hari kiamat dari sosok Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Dijelaskan kaidah ini secara umum oleh Asy-Syaikh Shalih bin Fauzan Al-Fauzan dengan beliau mengatakan asy-syarhu, penjelasan dari kaidah tersebut. Min usuli ahli sunnati wal jamaah, di antara pokok dari pokok-pokok akidah yang dimiliki oleh ahli sunnah adalah al-imanu bisyafa'ati bisyuruti allati dzakaraha Allahu jalla wa ala an takuna biiznihi. Telah kita sebutkan, akan tetapi sedikit kita ulangi, min bab al-muraja'ah, dari ucapan Asy-Syaikh Hafidhahullah Wara'ah. Di antara pokok dari ahlus sunnah, dari aqidah ahlus sunnah wal jamaah, adalah beriman dengan syafaat yang akan diberikan kepada hamba-hamba Allahu Jalla Jalaluh. Allati dzakarah Allahu Jalla wa'ala, yang Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menyebutkan hal tersebut. Berupa syarat-syarat dari syafaat yang akan ada. Karena syafaat tersebut, seperti yang sudah kita singgung pada pertemuan yang terakhir, tidak bisa diberikan kepada siapapun yang dikehendaki. Akan tetapi, ada pihak-pihak yang memang mendapatkan izin. Ini syarat yang pertama, antakuna biiznihi, izin dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, bahwa mereka berhak mendapatkan syafaat. Apakah itu syafaat Rasul sallallahu alaihi wasallam, ataukah mungkin syafaat as-siddiqin, ataukah mungkin syafaat asy-syuhada, ataukah mungkin syafaat as-salihin yang ada di tengah-tengah mereka, atau mungkin syafaat hufadzul Quran dan yang lainnya. Maka ini semua berkaitan erat, bergantung dengan idznillahi subhanahu wa ta'ala. Apabila Allah Jalla wa'ala tidak mengizinkan, maka tidak akan mungkin syafaat tersebut bisa didapati oleh hamba-hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa yakunal masyfu'u fihi min ahli al-iman. Begitu pula syafaat yang akan diberikan adalah kepada mereka orang-orang yang beriman kepada Allah Jalla Jalaluhu Rabbul Izzati wal Jalal, begitu pula kepada Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Amma in kana al-mashfu'u fihi min ahli al-kufri fa innaha la tuqbalu fihi syafa'ah. Adapun seorang yang berasal dari golongan ahli al-kufri, orang yang kufur kepada Allah, orang yang kufur kepada nabinya alaihi salatu wassalam, atau mungkin melakukan satu dua nakid min nawakidil Islam yang mengeluarkan dia dari millatul Islam al-Hanafiyyah, fa innaha la tuqbalu fihi syafa'ah. Maka syafaat yang akan diberikan kepada orang tersebut tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena dia bahagian dari ahlul kufur wal iyad billah. Qala ta'ala, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, fama tanfa'uhum syafa'atu syafi'in, tidak akan bermanfaat bagi mereka syafaat siapapun yang memberikan syafaat. Walaupun yang memberikan syafaat kepada ahlul kufri tersebut adalah sosok baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Akan tetapi, selama orang-orang tersebut bukan bahagian dari ahli iman, masuk kepada bahagian ahlul kufri, maka syafaat Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam pun tidak bisa bermanfaat untuk mereka. Contoh nyata yang sudah kita sebutkan pada pertemuan yang lalu adalah paman Rasul sallallahu alaihi wasallam yang bernama Abu Talib, yang wafat dalam keadaan musyrik, yang akhirnya Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam tidak bisa memberikan syafaat kepada beliau, tidak boleh pula untuk mendoakan kebaikan kepada beliau, paman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Begitu pula firman Allah Jalla wa'ala, mari zalimina min hamimin wala syafi'in yuta' dalam surah Ghafir ayat yang ke-18. Allah subhanahu wa ta'ala dengan tegas menyampaikan hal ini kepada mereka orang-orang yang zalimul iyadzubillah. Yang mana orang-orang yang zalim artinya adalah orang-orang yang memiliki satu dua kesalahan. Orang-orang yang zalim adalah orang-orang yang memiliki satu dua ketergelinciran ketika dia terpengaruh, termakan dengan syubhat-syubhat syaitan dan dia amalkan perkara-perkara yang berbau kemaksiatan tersebut. Wal'iyadzubillah. Karena kezaliman demi kezaliman ini bertingkat-tingkat seperti apa yang sudah kita ketahui bersama. Allahu Jalla wa'ala berfirman apa? Malidzalimina min hamimin wala syafi'in yuta'. Kata Allahu Jalla wa'ala, malidzalimin. Tidak ada. Tidak ada apa? Tidak ada syafaat. Tidak ada syafaat bagi orang-orang yang zalim untuk bisa memberikan manfaat. Tidak ada syafaat bagi orang-orang yang zalim untuk bisa mendapatkan afwan, mendapatkan syafaat. Malil zalimina min hamimin wala syafi'in yuta. Tidak ada seorang pun dari teman setia, orang-orang yang berkawan dengan dia, karena dia adalah orang yang zalim. Tidak ada juga orang yang bisa memberikan pertolongan, syafaat. Jadi orang-orang yang zalim termasuk bahagian dari apa yang Allah subhanahu wa ta'ala ancam berat atau sulit untuk mendapatkan syafaat yang ada di hari kiamat kelak. Maka dari sini menunjukkan kepada kita tidak semua kaum mukminin, tidak semua hamba Allahu Jalla Jalaluh bisa mendapatkan syafaat, khususnya dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, apalagi dari kalangan ahlul bid'ah wal dalal, apalagi ketika bid'ah yang ada di sisi mereka, yang mereka kerjakan, yang mereka amalkan adalah bid'ah yang sudah masuk kepada tingkatan al-mukaffirah, yang bisa mengeluarkan mereka dari millatul Islam. Seperti meyakini bahwa salah seorang dari ummahatul mu'minin berada di neraka jahannam wal'iyadzubillah. Seperti meyakini bahwa Ali bin Abi Thalib di dalam tingkatan al-ilahiyah, Tuhan yang berhak untuk disembah, ilah yang berhak untuk disembah, wal'iyadzubillah. Dan jenis bid'ah mukaffirah yang lainnya. Maka mereka masuk kepada ahlul kufri yang tidak bisa mendapatkan syafaat kelak di hari kiamat, wal'iyadzubillah. Kemudian disebutkan oleh Asy-Syaikh Shalih Ibn Fauzan Al-Fauzan hafizahullah wa ra'a, fal kafiru laisa fihi syafa'atun abadan. Maka seorang yang kafir selama-lamanya dia tidak akan bisa mendapatkan syafaat. Wa ammal mu'minu fa inna syafa'ata thabitatun fi haqqihi. Adapun seorang yang beriman, adapun seorang yang beriman, jadi kalau sudah kufur, sudah sama sekali tertutup rapat kesempatan untuk mendapatkan manfaat, kesempatan untuk mendapatkan syafaat kelak di hari kiamat, enggak mungkin sama sekali. Tertutup rapat. Wa ammal mu'min, adapun seorang yang beriman, fa inna syafa'ata thabitatun. Syafaat adalah satu hal yang tetap. Syafaat adalah satu hal yang ada fi haqqihi, yang akan dia dapatkan. Tapi dengan syarat idza adzinallahu jalla wa ala. Apabila mereka mendapatkan izin dari Allah subhanahu wa ta'ala. Wa a'zamu syufa'ai wa sayyidu syufa'ai huwa nabiyyuna Muhammadun sallallahu alaihi wasallam. Dan yang paling agung, paling mulia dalam memberikan syafaatnya, manfaatnya kepada umat Islam, kepada kaum mukminin, kepada hamba Allah Subhanahu wa taala adalah nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Falahu syafa'atun khassatun bihi. Karena beliau memiliki syafaat-syafaat yang banyak yang Allah Subhanahu wa taala mengkhususkan syafaat-syafaat tersebut hanya dimiliki oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Wa hunaka syafa'atun yashtariku fiha huwa wa ghairuhu. Ada pula di sana jenis-jenis syafaat yang bisa diberikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, begitu pula selain beliau. Jadi Nabi alaihi salatu wasallam memiliki dua jenis syafaat. Ikhwati fillah ra'akumullah. Syafaat yang pertama khusus dimiliki hanya beliau. Para anbiya war rusul bahkan tidak memiliki syafaat tersebut. Yang ini akan datang pembahasan yang berkaitan dengan syafaatul uzma yang dimiliki oleh baginda Nabi alaihi salatu wassalam. Jenis yang kedua adalah syafaat yang dimiliki oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, dimiliki pula oleh selain beliau. Dari kalangan anbiya war rusul, dari kalangan siddiqun, dari kalangan suhada, dari kalangan as-salihun dan yang lainnya. Kemudian dilanjutkan oleh al-imam Salih ibn Fauzan al-Fauzan hafizahullah wa ra'ah qawluhu firman Allah atau afwan qawluhu ucapan al-imam al-Barbahari alaihi rahmatullah wal imanu bi syafa'ati rasulillah sallallahu alaihi wasallam lil mudhnibin al-khati'ina yawm al-qiyamati wa ala sirat. Iman, bahagian dari akidah ahli sunnah adalah beriman dengan syafaat Nabi sallallahu alaihi wasallam, syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang Rasul alaihi salatu wasallam berikan kepada orang-orang yang berdosa, orang-orang yang bersalah kelak nanti di hari kiamat. Begitu pula syafaat tersebut akan diberikan oleh Nabi alaihi salatu wasallam di atas as-sirat. Karena kita semua akan melewati as-sirat. Dan kecepatan atau lambatnya kita melewati as-sirat tersebut tergantung dengan apa yang kita miliki dari amalan-amalan kita selama di dunia. Dalam hadis yang sahih dijelaskan secara gamblang oleh Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bahwa ada di antara hamba-hamba Allah jalla wa ala yang melewati sirat secepat kilat, bahkan ada yang secepat sekejap mata, sangat cepat sekali karena amalan-amalannya baik, amalan-amalannya soleh. Ada juga tingkatan-tingkatan yang di bawah itu, bahkan ada yang melewati as-sirat dengan cara merangkak, bahkan ada yang tidak mampu melewati as-sirat yang akhirnya dia tersungkur wal'iyadzubillah di dalam nar jahannam. Karena as-sirat merupakan satu jembatan yang di bawahnya sudah menyala-nyala wal'iyadzubillah api neraka yang siap menyambar hamba-hamba Allah subhanahu wa ta'ala yang akan terjatuh ke dalamnya. Dijelaskan oleh Syekh Salih bin Fauzan Al-Fauzan ucapan Al-Imam Al-Barbahari ini. Kata Imam Al-Fauzan alaihi rahmatullah atau hafizahullah wa ra'ah, Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam huwa a'zamu man yashfa'u yawmal qiyamah. Adalah Rasul sallallahu alaihi wasallam, beliau adalah seorang yang paling mulia yang akan memberikan syafaatnya kelak pada hari kiamat. Sekian banyak manfaat, sekian syafaat akan diberikan oleh Nabi alaihi salatu wassalam kepada umat-umat beliau, umat Muhammadiyah alaihi salatu wassalam. Bal innahu yashfa'u fi ahli al-mawqifi kullihim. Bahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam akan memberikan syafaatnya kepada orang-orang yang berada di al-mawqif. Orang-orang yang berada di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala, orang-orang yang berada di padang masyhar, semuanya diberikan syafaat oleh Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Dilanjutkan oleh beliau, annallaha yurihuhum minal mawqif wa yuhasibuhum. Di antara bentuk syafaat yang diberikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah ketika Allah jalla wa ala bisa memberikan sesuatu yang menjadikan ahli al-mawqif yang berada di padang masyhar, yang sudah sangat gelagapan, yang sudah sangat ketakutan, yang sedang mengalami kekhawatiran yang luar biasa, gugup, semuanya campur aduk, itu diberikan rasa murtah, diberikan rasa kenyamanan, keamanan oleh Allah Jalla wa'ala dari dahsyatnya mauqif tersebut. Wa yuhasibuhum, yang mana Allah Jalla wa'ala akan menghisab, memperhitungkan amalan-amalan soleh dan amalan-amalan toleh yang telah mereka kerjakan, dihisab satu persatu. Laisa bainahum wa bainallahi hijab, afwan, laisa bainahum wa bainallahi turjuman, tidak ada penghalang atau tidak ada penterjemah, tidak ada penterjemah antara ahli mauqif dengan Allah Subhanahu wa taala. Bukan tidak ada hijab, satu kesalahan, afwan, tidak ada turjuman, tidak ada penterjemah. Artinya setiap hamba akan dihisab secara langsung dengan bahasa-bahasa yang mereka fahami, dengan bahasa-bahasa yang mereka kuasai, langsung di hadapan Allah Subhanahu wa taala tanpa perlu pihak ketiga, tanpa perlu turjuman, penterjemah antara dia dengan Allah Subhanahu wa taala. Li'annahu yatulu 'alaihim al-mauqif, karena sangat banyak yang dihisab oleh Allah Jalla wa ala, maka ahli al-mauqif itu akan menjalani satu kegiatan yang sangat lama, akan menjalani sebuah proses yang sangat panjang. Lebih dari itu, ma'adhanki syadid, kehimpitan yang sangat, kegelisahan, kegundah gulanaan yang luar biasa yang ada di sisi masing-masing dari mereka. Wal harri syadid, dengan panas yang luar biasa menyengat. Wal atashi syadid, dalam keadaan mereka pun sedang mengalami kehausan. Atos yang luar biasa, kehausan yang sangat luar biasa. Oleh karenanya pada tingkatan tertentu seseorang bisa berkeringat dan keringatnya itu bisa menenggelamkan dirinya pada ahli mauqif, pada mauqif tersebut, keadaan tersebut. Ada yang keringat mereka hanya sampai kebahagiaan dari mata kaki mereka, atau mungkin di bawah dari itu, tergantung dari amalan. Semuanya bergantung kepada amalan-amalan seorang hamba, ikhwati fillah yarhamakumullah. Dan ini semuanya perkara yang pasti akan kita hadapi. Oleh karenanya bersiaplah untuk mauqif yang sangat mengerikan, yang sangat menggelisahkan kita semua. Persiapkan dengan memperbanyak amalan-amalan soleh, dengan memperbanyak amalan-amalan ketaatan. Bahkan tidak cukup sampai di situ, disebutkan oleh Asy-Syaikh Shalih Al-Fauzan, wal khaufi syadid, mereka dalam ketakutan yang sangat. Yatulu 'alaihimul mauqif, proses tersebut sangatlah panjang, mauqiful hasyar, mereka berada di padang mahsyar. Fayataqaddamuna ila ulil azmi minar rusul, maka hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala dari kalangan ahli mauqif tersebut, mereka yang berada pada padang mahsyar tadi, pada padang mahsyar tersebut, mereka mendatangi ulil azmi minar rusul. Mereka mendatangi ulil azmi minar rusul, yang sudah kita ketahui bersama siapa rasul, utusan-utusan Allah Subhanahu wa taala yang mendapatkan gelar ulil azmi. Yang mana ulil azmi ini memiliki makna secara etimologi bahasa adalah seorang atau kumpulan nabi yang memiliki kesabaran yang sangat-sangat luar biasa. Ulil azmi disebutkan oleh para ulama itu ada lima. Kalau dikurangi nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam, ada empat yang akan didatangi. Karena dari empat yang ada, mereka tidak bisa memberikan syafaat sedikit pun. Nabiullah Nuh alaihi salatu wassalam, Nabiullah Ibrahim alaihi salatu wassalam, Nabiullah Musa alaihi salatu wassalam, dan Nabiullah Isa alaihi salatu wassalam. Ini ulul azmi. Nabiullah Nuh, Nabiullah Ibrahim, Nabiullah Musa, dan Nabiullah Isa alaihi salatu wassalam. Maka ahli mauqif tersebut, orang-orang yang berada di padang mahsyar tadi, karena sudah sangat ketakutan, karena sudah sangat kepanasan, karena sudah sangat kehausan, karena sudah sangat merasa himpit, gelisah, gundah, semuanya campur aduk. Saat-saat yang sangat menegangkan, ikhwati fillah yarhamakumullah. yang bahkan disebutkan oleh Aisyah radhiyallahu taala anha, apakah tidak khawatir wahai Rasulullah, karena pada padang mahsyar tersebut tidak ada sama sekali dari kalangan hamba Allah jalla wa ala yang berpakaian sehelai kain pun. Jadi masing-masing memiliki al-iryan, tidak memiliki pakaian, tidak memakai pakaian sedikit pun. Masing-masingnya telanjang. Apa tidak khawatir, kata Aisyah kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, akan melihat antara satu dengan yang lainnya? Maka disampaikan oleh Nabi alaihi salatu wassalam bahwa perkara yang mereka hadapi, sesuatu yang sedang mereka hadapi, asyad, jauh lebih dahsyat dari hanya sekedar melihat kepada orang yang di kanan dan kirinya. Masing-masingnya akan sibuk dengan dirinya sendiri-sendiri, tidak akan bisa lagi melihat ke orang lain karena posisinya sudah sangat menegangkan. Mereka kepanasan, bercucuran keringat, mereka kehausan. Inilah keadaan ahli mauqif yang kita semua sekali lagi ikhwati fillah yarhamakumullah akan pasti mendapati kejadian tersebut. Maka saking paniknya ahli mauqif tersebut, fayataqaddamuna ila ulil azmi minar rusul. Mereka mendatangi satu persatu dari kalangan ulil azmi yang memiliki kesabaran yang sangat luar biasa ketika mereka berada di dunia, di tengah-tengah kaum mereka. Yatlubuna minhum ayyad'u Allah ayyurihahum minal mauqif. Yang mana mereka semua ahli mauqif meminta kepada ulil azmi, kepada para nabi dan rasul, Nabiullah Nuh, Ibrahim, Isa dan Musa alaihimus salatu wassalam, agar mereka berdoa kepada Allahu Jalla wa Ala agar bisa memberikan sedikit keringanan, sedikit kemurtahan, kenyamanan kepada ahli mauqif ini. Imma ilal jannah wa imma ilan nar. Apakah ke syurga Allah Subhanahu wa taala ataukah ke neraka? Artinya apa? Artinya ahli mauqif ini ingin cepat-cepat menyelesaikan proses yang ada. Walaupun mereka harus wal'iyadzubillah dilemparkan ke an-nar. Akan tapi sudah selesai dari mauqif itu. Sudah selesai dari kepanikan itu. Sudah selesai dari ketegangan itu. Sudah selesai dari kehausan dan yang lainnya. Walaupun kalau ahlun nar akan mendapatkan sesuatu yang lebih asyad. Akan tapi syahidnya, inti pembahasannya ikhwati fillah yarhamakumullah, adalah ketika mereka menginginkan agar bisa mendapatkan keringanan, yaitu keadaan mereka, proses mereka pada padang mahsyar itu menjadi proses yang diringankan oleh Allah Subhanahu wa taala, cepat-cepat diputuskan ini ahlul jannah, ini ahlul nar, cepat-cepat diputuskan. Ini yang mereka inginkan. Fayatuna ila Adam fayatadhir wa yatuna ila Nuhin fayatadhir wa yatuna ila Ibrahim fayatadhir wa yatuna ila Musa fayatadhir wa yatuna ila Isa fayatadhir. Keadaan mereka pertama kali mendatangi Adam alaihi salatu wassalam, karena memang sebahagian para ulama ikhwati fillah yarhamakumullah menggabungkan Nabiullah Adam alaihi salatu wassalam ke dalam deretan ulil azmi, tapi sebahagian yang lainnya tidak memasukkan Adam ke dalam bahagian dari ulil azmi minar rusul. Akan tapi dari hadis yang ada, maka Adam dikunjungi atau diminta syafaatnya oleh ahli mauqif bukan karena beliau bahagian dari ulil azmi. Karena ulil azmi ini telah disebutkan secara lengkap oleh Allah Jalla wa'ala di dalam Al-Quranul Karim, terkhusus dari surah Al-Ahzab ayat yang ketujuh. Dari surah Al-Ahzab ayat yang ketujuh, wa idh akhadna minan nabiyyina mitsaqahum wa minka, yani Muhammad alaihi salatu wassalam, wa min Nuhin wa Ibrahim wa Musa wa Isa bin Maryam, 5 ulul azmi. Jadi penyebutan Adam ini sesuai dengan hadis yang datang dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, akan tapi bukan bagian dari ulul azmi yang merupakan orang-orang atau para nabi dan rasul yang dikhususkan di dalam surah Al-Ahzab ayat yang ke-7 tadi yang telah kita bacakan. Maka ahli al-mauqif mendatangi Nabiullah Adam alaihi salatu wassalam. Karena apa? Bukan karena beliau bagian dari ulil azmi, tapi karena beliau adalah nabi yang pertama kali diutus ke muka bumi ini. Disebutkan dalam hadis yang panjang, engkau adalah nabi pertama wahai Adam alaihi salatu wassalam, maka berikanlah kepada kami syafaat. Hadis yang panjang sekali. Maka intinya ketika mereka meminta kepada Nabiullah Adam alaihi salatu wassalam, faya'tadhiru, Nabi Adam alaihi salatu wassalam meminta uzur, enggak bisa memberikan syafaat kepada kalian. Disebutkan dalam hadis tersebut bahwa aku adalah seorang yang telah bermaksiat kepada Allah Jalla wa'ala, kekuranganku ini, dan itu disebutkan bahwa Allah Jalla wa'ala melarang aku untuk memakan satu pohon, akan tapi aku terjerumus dengan waswas syaitan dan yang seterusnya dari kisah yang sudah antum ketahui bersama bi'idznillahi ta'ala. Maka Nabiullah Adam alaihi salatu wassalam meminta uzur, tidak bisa memberikan syafaat kepada ahli al-mauqif. Wa yatuna ila Nuhin, datang kepada Nabiullah Nuh, ini yang pertama dari ulil azmi, faya'tadhir, begitu juga beliau meminta uzur, enggak bisa memberikan syafaat kepada ahli al-mauqif. Wa yatuna ila Ibrahim faya'tadhir, wa yatuna ila Musa faya'tadhir, wa yatuna ila Isa faya'tadhir. Ahli al-mauqif mendatangi Nabiullah Ibrahim, Nabiullah Musa, Nabiullah Isa alaihi salatu wassalam, mereka semua meminta uzur, tidak bisa memberikan syafaatnya kepada ahli al-mauqif. Maka yang terakhir didatangi adalah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini semuanya, bukan hanya umat Muhammad alaihi salatu wassalam, semuanya. Umatnya Nabiullah Nuh, umatnya Nabiullah Ibrahim, dan yang lain semuanya. Faya'tuna ila Muhammadin sallallahu alaihi wasallam fayaqul, maka Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika didatangi oleh mereka dan mereka pun meminta agar ahli al-mauqif diberikan keringanan dari sisi Allah Subhanahu wa taala dari kepanikan, dari kegelisahan, dari kegundah gulanaan dan yang lainnya yang ada pada mauqiful mahsyar tersebut, maka Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam menyampaikan kepada mereka, ana laha, aku bisa memiliki syafaat tersebut. Thumma ya'ti wa yakhiru sajidan tahtal arshi. Kemudian ketika Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam memberikan busyranya, memberikan kabar gembiranya kepada seluruh ahli al-mauqif, beliau mendatangi bahagian bawah dari arsyur rahman, di bawah arsynya Allah subhanahu wa ta'ala. Beliau mendatangi tempat tersebut sambil yakhirru sajidan, sambil beliau bersujud kepada Allah subhanahu wa ta'ala, memohonkan, berdoa, memanjatkan permohonannya kepada Allah jalla wa ala. Li'annahu la yashfa'u li ahadin illa bi'idnillah. Karena walaupun Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam memiliki syafaat, tapi syafaat tersebut tidak akan bisa sampai kepada ahli al-mauqif. Tidak akan bisa bermanfaat untuk ahli al-mauqif kecuali dengan izin Allah subhanahu wa ta'ala. Fa huwa yakhiru sajidan wa yad'u rabbahu hatta yuqala lahu. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam yang berada di bawah arsyur rahman terus bersujud, terus berdoa, memanjatkan permohonan kepada Allah Jalla wa'ala, sampai Allah subhanahu wa ta'ala pun mengatakan kepada Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam, ya Muhammad, wahai Muhammad alaihi salatu wassalam, irfa' ra'sak, angkatlah kepalamu, wasal tu'ta, dan mintalah, akan kuberikan, washfa' tushaffa', dan berikanlah syafaat, niscaya syafaatmu itu akan bermanfaat. Faya'zanullahu lahu bisyafa'ah. Maka Allah subhanahu wa ta'ala dengan lafad-lafad tersebut, irfa' ra'sak, wasal tu'ta, washfa' tushaffa', dengan sujudnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, doanya Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, maka Allah jalla wa ala memerintahkan beliau, angkat kepalamu hai Muhammad, mintalah niscaya engkau akan diberikan, akan dikabulkan, dan berikanlah syafaat, niscaya syafaatmu itu akan sampai kepada mereka. Maka dengan ini Allah jalla wa ala memberikan izin kepada beliau sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam dengan syafaat tersebut, fayash ahlil mahsyar. Maka beliau sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam memberikan syafaatnya kepada ahlil mauqif, orang-orang yang berada di padang mahsyar. Hadis yang ma'ruf yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari alaihi rahmatullah, Imam Muslim alaihi rahmatullah, dari hadis Anas ibn Malik radhiyallahu taala anhu wa arda. Ikhwati fillah yarakumullah. Dari sini kita bisa mengambil beberapa faedah yang penting disebutkan oleh para ulama kita. Di antaranya adalah bagaimana Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bersujud kepada Allah subhanahu wa ta'ala ketika beliau sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam mengharapkan syafaat beliau bisa memberikan manfaat kepada ahli mauqif, bisa memberikan manfaat kepada orang-orang yang berada di padang mahsyar ketika itu. Beliau minta kepada Allah subhanahu wa ta'ala, beliau panjatkan permohonan tersebut kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Yang mana ini menjadikan pelajaran bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, setinggi apapun derajat beliau alaihi salatu wassalam, tidak bisa menentukan apakah syafaat beliau bermanfaat ataukah tidak bermanfaat. Padahal sosok Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak kita ragukan lagi kemuliaan yang ada di sisi beliau. Bahkan disebutkan bahwa Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam sebagai nabi dan rasul yang paling mulia di antara para anbiya dan rasul. Ma'adzalik, bersamaan dengan itu, beliau sallallahu alaihi wasallam tidak serta-merta bisa menentukan syafaat saya bermanfaat ataukah tidak bermanfaat. Kecuali beliau harus meminta langsung kepada Rabbul Izzati wal Jalal. Memohon langsung kepada Rabbul Izzati wal Jala. Sehingga ini menjadikan pelajaran. Nah, apabila kita ingin mengharapkan syafaat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, silahkan kita langsung meminta kepada Allah. Jangan meminta kepada Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam. Ya Rasulullah, ya Rasulullah, ya Rasulullah, jangan. Suruhlah Allah subhanahu wa ta'ala, Allahumma, Allahumma, Allahumma. Karena Allah subhanahu wa ta'ala yang memegang izin dari syafaat tersebut bisa bermanfaat ataukah tidak. Nabi alaihi salatu wassalam memiliki syafaat, as-siddiqun memiliki syafaat, as-syuhada memiliki syafaat, begitu pula as-salihun memiliki syafaat. Tapi izin hanya ada pada sisi Allah subhanahu wa ta'ala semata. Ketika Allah memberikan izin seperti pada ahlil mauqif, Allah Jalla wa'ala memberikan izin agar syafaat Nabi Muhammad diberikan, maka berlakulah, bermanfaatlah apa yang ada di sisi Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam dari asyafaat tersebut. Ikhwati fillah yarakumullah. Kemudian dilanjutkan oleh Asy-Syaikh Shalih bin Fauzan Al-Fauzan, kata beliau, fi ayyantaqilu minal mahsyar ilal hisab wa hadhihi hiya syafa'atul uzma. Maka mereka, ahli al-mawqif, bisa mendapatkan syafaat Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam ketika mereka berpindah dari padang mahsyar tersebut menuju al-hisab, penghitungan amalan. Wahadihi hiya syafa'atul uzma. Diperingkas, dipersingkat oleh Allah Jalla wa'ala sebab syafaat dari baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau tidak, dengan syafaat Nabi sallallahu alaihi wasallam mungkin akan lebih panjang lagi proses yang akan dihadapi oleh ahli mauqif. Akan tetapi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mendapatkan izin untuk bisa memanfaatkan, memberlakukan syafaat al-uzma yang diberikan kepada ahli mauqif, allati faddalahullahu biha 'alal khalqi, yang itu merupakan keutamaan yang diberikan oleh Allahu Jalla wa'ala kepada beliau sallallahu alaihi wasallam secara khusus. Nabiullah Nuh, Nabiullah Isa, Nabiullah Ibrahim, Nabiullah Musa, begitu pula Nabiullah Adam alaihi salatu wassalam tidak mendapatkan keutamaan tersebut. Keutamaan tersebut syafaatul uzma yang diberikan kepada ahli mauqif, orang-orang yang berada di padang mahsyar, khusus dimiliki oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Qala ta'ala, dalilnya adalah firman Allah subhanahu wa ta'ala, wa minal layli fatahajjad bihi nafilatan laka asa ayyab'athaka rabbuka maqaman mahmuda. Pada malam hari, wahai Muhammad alaihi salatu wassalam, fatahajjad bihi, bangunlah kamu untuk melaksanakan sholat tahajjud qiyamul lail nafilatan lak. Itu merupakan satu amalan sunnah untukmu. Asa ayyab'athaka rabbuka maqaman mahmuda. Semoga dengan sebab sholat tahajudmu itu, qiyamul lailmu itu, wahai Muhammad alaihi salatu wassalam, engkau akan mendapatkan satu karunia dari Allah subhanahu wa ta'ala, maqaman mahmuda, kedudukan yang terpuji, kedudukan yang agung, yang mulia. Kemudian dijelaskan oleh Syekh Shalih Al-Fauzan, al-maqamul mahmud, maksud dari al-maqamul mahmud dalam ayat ini, dari surah Al-Isra ayat ke-79, huwa asy-syafa'atul 'uzma. Maqaman mahmuda yang dimaksudkan dalam ayat ini adalah syafaat yang agung, syafa'atul 'uzma, syafaat Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada seluruh ahli al-mauqif, seluruh manusia yang berada, manusia dan jin yang berada pada padang mahsyar tersebut. Wa fi ad-du'a alladhi yuqalu ba'da al-adhan. Begitu pula dalam sebuah doa yang diucapkan setelah azan berkumandang, ati Muhammadanil wasilata wal fadilah wa ba'athu maqaman mahmudan alladhi wa'adta. Ya Allah, berikanlah kepada Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam al wasilah, berikanlah kepada Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam al fadilah. Al wasilah, satu tempat yang paling tinggi di syurga Allah subhanahu wa ta'ala, al fadilah, keutamaan. Wa ba'athu, dan berikanlah kepada beliau maqaman mahmudan, sebuah maqam yang terpuji, sebuah kedudukan, sebuah karunia yang agung yang telah engkau janjikan ya Allah subhanahu wa ta'ala. Maka dijelaskan oleh beliau, hadhihi syafa'atul uzma, yang dimaksudkan dalam doa ini maqaman mahmudan adalah syafa'at uzma yang dimiliki oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada ahli al-mauqif, sehingga ahli al-mauqif, orang-orang yang berada di padang mahsyar, mendapatkan syafaat, mendapatkan manfaat, mendapatkan keringanan dari Allah subhanahu wa ta'ala berkat syafaat al-uzma yang dimiliki oleh Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Yang biiznillah ta'ala, ikhwati fillah yarakumullah, pada pertemuan yang akan datang kita akan melihat bagaimana sosok Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bisa memberikan syafaat-syafaat yang lainnya. Syafaatul uzma ini bukan satu-satunya syafaat yang dimiliki oleh baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, akan tetapi syafaat beliau alaihi salatu wassalam juga banyak yang lainnya, seperti contohnya syafaat kepada orang-orang yang berdosa, ahlul kabair, orang yang masuk ke dalam an-nar, dan yang lainnya akan kita bahas pada pertemuan yang akan datang. Kurang lebihnya ana mohon dimaafkan. Wassallallahu wasallam wa baraka ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam, wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Tafadhal.